أيها الإخوة في الله، إن شاء الله تعالى untuk pertemuan daurah kita di pagi hari ini. Ini adalah merupakan sesi yang terakhir, karena setelah salat zuhur Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Makassar untuk melanjutkan daurah yang berikutnya. Untuk itu diharapkan kepada para ikhwah sekalian untuk memanfaatkan momen hari ini untuk bersegera masuk ke dalam masjid, karena Al-Syeikh Hafizahullah beliau telah duduk dan telah hadir di hadapan kita untuk kembali melanjutkan pembahasan yang telah beliau bahas dalam beberapa majelis sebelumnya tentang permasalahan jalan keluar dari berbagai macam fitnah di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada beliau dan memberi kekuatan kepada beliau untuk bisa menyelesaikan materi yang beliau sampaikan pada hari ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik agar Allah Azza wa Jalla membimbing dan mengarahkan beliau untuk dimudahkan di dalam menyampaikan materi beliau pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده، وكنا قد توقفنا عند حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث حذيفة العظيم الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عما سيقع لهذه الأمة، وهذا فيه دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر وقع كما أخبر. وكنا توقفنا عند قوله فهل بعد هذا الخير من شر، أو فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، فسأل حذيفة: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يدعون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وبينا فضل الدعوة إلى الله جل وعلا على هدي النبوة، وأن الأصل فيها أن تكون كذلك، وأي دعوة كانت على غير هذا الأصل فإنها دعوة مردودة. وهذا الذي يميز الدعوات الباطلة المخالفة لدعوة الحق، لدعوة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. Setelah beliau membuka kajiannya dengan membaca khutbatul hajah yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu melanjutkan dengan menyebutkan tiga dari kutipan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan: amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas sebelumnya, dan kita telah berhenti pada pembahasan sebelumnya pada hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma, hadis yang agung di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan menimpa umat ini. Maka ini merupakan dalil di antara dalil-dalil yang menunjukkan tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang beliau beritakan terjadi sebagaimana berita yang beliau sampaikan. Dan kita pun telah sampai kepada pertanyaan Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah kejelekan ini akan muncul kebaikan? Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, ada kebaikan, namun ada yang mengeruhkan kebaikan itu, ada yang mengotori kebaikan tersebut. Maka Hudzaifah bertanya, apakah dakhan, apa yang mengotori kebaikan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaitu munculnya satu kaum, mereka mengajak manusia, mereka membimbing bukan berdasarkan bimbinganku dan arahanku. Engkau mengenal mereka, namun engkau mengingkari mereka. Dan telah kita jelaskan pula tentang keutamaan berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas metode nabi, di atas metode yang diajarkan oleh para nabi. Asal dari dakwah yang ada itu harus dibangun di atas prinsip ini. Dakwah apa saja, seruan apa saja yang tidak berjalan di atas prinsip ini, maka itu adalah merupakan dakwah yang tertolak. Maka inilah yang membedakan antara dakwah-dakwah yang batil yang menyelisihi dakwah yang benar, yaitu dakwah yang senantiasa menjadi pijakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Ta'ifah, al-Mansurah, al-Firqatul Najiyah. Qala radiyallahu ta'ala anhu: fahal ba'da hadhal khayri min syar? Qala: na'am, du'atun ala abwab jahannam, man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها، أي من أجابهم إلى دعوة من دعواتهم كان من أهل النار عياذا بالله. وهذا فيه الدلالة على ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما لأصحابه، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة كثيرة، ثم قال: هذا صراط الله، وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Lalu kemudian Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah kebaikan ini akan muncul lagi keburukan? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, akan muncul para da'i-da'i, penyeru-penyeru di atas pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, maka mereka akan menjerumuskan orang-orang yang menerima seruan tersebut ke dalam neraka jahannam. Barang siapa yang memenuhi ajakan mereka, dari ajakan-ajakan mereka yang batil, maka dia termasuk penghuni neraka jahannam waliyadu billah. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil yang menguatkan apa yang telah diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menerangkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis yang lurus di hadapan para sahabatnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah. Lalu setelah itu beliau menggaris dengan garis-garis yang kecil, yang banyak, di samping garis yang lurus tadi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah jalan-jalan yang tidaklah setiap dari jalan tersebut melainkan di sana ada syaitan yang mengajak untuk memasuki jalan itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaknya kalian mengikutinya, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang yang menyebabkan kalian semakin jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا. هذا حذيفة يواصل في سؤال نبيه عليه الصلاة والسلام والاستزادة من هذا العلم المتعلق بهذا الذي سيقع في هذه الأمة. وهذا فيه دليل يا إخوان أن تعلم مثل هذه الأمور من العلم الواجب، وهذا الذي ذكرنا أنه مخرج من مخارج الفتن ومنجي من المنجيات، العلم النافع، التزود من العلم والحرص على العلم دائما وأبدا. لا ينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خاصة أن يكون مفرطا فيه، وخاصة فيما أنتم فيه، وفقكم الله جل وعلا بأن تجتمعوا على هذا العلم في مثل هذا المكان الطيب الذي يسأل الله جل وعلا أن يكون منارة خير للأمة في هذه البلاد، لكن هذا لا يكون إلا بالاجتهاد، وأن يكون حرصنا كحرص أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، سؤال بعد سؤال، بعد أن ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما يحذره من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، قال من أجابهم فيها، أي في دعوتهم، دعوات المضلة تؤدي بصاحبها إلى جهنم، قذفوه فيها. يستزيد حذيفة، قال صفهم لنا، صف لنا هؤلاء الدعاة، ما فائدة هذه الصفة، ما فائدة هذه الصفة إذا عرفها حذيفة. هذه المعرفة تفيده وتفيد الأمة من بعده، لأن الإنسان إذا وقف على صفتهم ابتعد عنهم وتركهم وكان في منجى من شرهم، وهذا هو المطلوب. Lalu kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebutkanlah kepada kami sifat-sifat dan ciri-ciri mereka yang disebut sebagai para penyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam itu. Maka Hudzaifah melanjutkan pertanyaannya, meminta penambahan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ilmu yang berkaitan tentang sesuatu yang akan menimpa umat ini. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa mempelajari perkara-perkara ini termasuk di antara ilmu yang wajib. Apa yang telah kita sebutkan bahwa itu adalah merupakan jalan keluar dari fitnah dan menyelamatkan dari hal-hal yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari fitnah adalah ilmu yang bermanfaat. Dan berbekal dengan ilmu dan berupaya untuk senantiasa meraih ilmu tersebut selamanya, tidak sepantasnya bagi seorang muslim secara umum dan secara khusus bagi penuntut ilmu untuk melalaikan perkara ini, dan lebih terkhusus lagi kalian yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik yang kalian berkumpul di tempat ini, tempat yang baik ini, di atas ilmu yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan tempat ini sebagai mercusuar kebaikan bagi umat ini di negeri ini, dan ini tidak akan terwujud kecuali harus disertai dengan kesungguhan dan semangat kita seperti semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hudzaifah terus bertanya demi pertanyaan, pertanyaan demi pertanyaan yang disampaikan oleh Hudzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau apa yang harus dikhawatirkan dari para penyeru di atas pintu-pintu jahannam ini, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menjawab panggilan mereka, yang memenuhi panggilan mereka, yaitu panggilan-panggilan yang menyesatkan, yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka jahannam, apabila mereka memenuhinya, maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam itu. Maka Hudzaifah pun bertanya, sebutkanlah kepada kami ciri-ciri para da'i ini. Apa faedah dari pertanyaan Hudzaifah ini, yang menanyakan tentang ciri-ciri dari orang-orang yang menyeru di atas pintu-pintu jahannam, yang apabila diketahui oleh Hudzaifah, maka ini akan memberikan faedah bagi Hudzaifah dan juga memberikan faedah bagi umat setelah beliau. Seseorang apabila dia telah mengetahui sifat-sifat dan ciri-ciri sesuatu atau ciri-ciri mereka, maka dia akan menjauhkan diri dari mereka dan akan meninggalkan mereka, dan ini akan menjadi jalan keselamatan yang menyelamatkan mereka dari keburukan para da'i-da'i tersebut. Qala sifhum lana yasifuhum an-nabiy alaihi salatu wassalam biqawlih hum min jildatina wa yatakallamuna bi'alsinatina. هؤلاء ما جاءوا من غيرنا بل هم من أهلنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إلا أنهم ليسوا على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى أن الأئمة المضلين الذين حذر منهم نبينا عليه الصلاة والسلام سيتبعهم آخرون، يتبعهم من كان معنا، من كان فينا ومنا. وهذا بأسباب وطرق، هذه الأسباب والطرق نراها في أيامنا، هذه الوسائل التي تدخل البيوت كلها، بل والتي تصل إلى المسلمين جميعا فردا فردا فردا فردا. وبالتالي إن لم يكونوا محصنين بالعلم النافع، ولم يكونوا على منهج قويم، فإنهم قد يتشربون هذه الشبهات، لأن هؤلاء عندهم من الشبهات التي بها يضلون الناس عن سبيل الله جل وعلا. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون متشبعا بأصول الحق، هذه الأصول التي تعصمه من الباطل وأهله. Lalu kemudian ketika Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepada kami ciri-ciri mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka berasal dari kulit yang sama dengan kita, dan mereka juga berbicara seperti pembicaraan kita dengan lisan-lisan kita. Maka mereka ini bukanlah orang-orang yang datang dari selain kita, namun mereka adalah bagian dari kita, dari orang-orang yang berasal dari kulit yang sama dengan kita. Mereka juga berbicara seperti kita berbicara dengan lisan kita, hanya saja mereka tidak berjalan di atas bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini terdapat isyarat bahwasanya imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka akan diikuti oleh yang lain. Mereka memiliki pengikut. Apakah para pengikut mereka adalah orang-orang yang dahulu bersama kita, orang-orang yang dahulu berada di tengah-tengah kita, bagian dari kita? Maka ini terjadi karena sebab-sebab tertentu, dan kita telah menyaksikannya pada hari-hari ini. Kita telah menyaksikannya pada hari-hari ini. Berbagai macam metode, sarana-sarana yang masuk ke dalam seluruh rumah-rumah, sampai kepada kaum muslimin, per individu dari kaum muslimin seluruhnya, mereka menerima hal tersebut berupa seruan-seruan yang batil, yang mengajak mereka kepada pintu jahannam. Kemudian setelah itu, apabila kaum muslimin mereka tidak dibentengi dan tidak memiliki tameng berupa ilmu yang bermanfaat, dan mereka tidak berjalan di atas manhaj yang lurus, maka begitu mudahnya mereka akan menerima dan menyerap berbagai macam syubhat yang ditawarkan kepada mereka. Sebab mereka-mereka ini, para penyeru kepada pintu jahannam ini, mereka memiliki syubhat-syubhat yang dengannya mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa berpegang dan mendalami prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebatilan dan dari orang yang berjalan di atas kebatilan. Qala fama ta'muruni in adrakani dhalik. يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه يستزيد علما من نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجوابه بيان لما ينجينا من مثل هذه الفتن. ما الذي ينجي المسلم من فتن آخر الزمان؟ لأنه ما ذكر بعد هذه الفتنة فتنة أخرى. نعم. Lalu kemudian Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan kepadaku apabila aku mendapati hal tersebut? Maka Hudzaifah bertanya, meminta penambahan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau mendengarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab jawaban yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah ini. Apa yang akan menyelamatkan seorang muslim dari berbagai macam fitnah yang muncul di akhir zaman? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan fitnah ini, beliau tidak lagi menyebutkan fitnah yang lain. Awalan دائما وأبدا نجد أن المنجيات من الشر إما أن تكون قبل وقوعه أو أن تكون بعد حدوثه قبل وقوعه سبق أن ذكرنا من هذه المنجيات، وأولها أعظمها التمسك بالكتاب والسنة دائما وأبدا، لا نجاة لنا إلا بهذا من كل شر وفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. هذه الأمة لن تضل ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. التمسك الذي يرضاه الله بفهم الكتاب على فهم سلف هذه الأمة، وفهم السنة على هذا الفهم، والالتزام الصحيح بما جاء فيهما. Maka yang pertama dan yang selalu dan selamanya kita mendapati bahwa hal-hal yang dapat menyelamatkan dari berbagai macam keburukan dan kejahatan ada kalanya dilakukan sebelum kejahatan itu muncul, atau ada kalanya dilakukan setelah kejahatan itu terjadi. Adapun sebelum munculnya kejahatan itu, telah kita sebutkan bahwa termasuk di antara yang menyelamatkan dari keburukan adalah berpegang teguh dengan kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada keselamatan bagi kita sekalian kecuali dengan cara yang seperti ini, berpegang kepada kitab Allah dan Sunnah. Itulah yang menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan dan dari berbagai macam fitnah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu abada." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ini tidak akan tersesat selama mereka berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabinya. Sikap komitmen dan berpegang teguh yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala dengan memahami kitab Allah berdasarkan pemahaman generasi terdahulu umat ini, maka di atas pemahaman ini dan di atas komitmen yang sahih terhadap apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. هذا عن النوع الأول. قبل أن يدرك المسلم مثل هذه الفتن، والصحابة وجد فيهم من أدركها ومن لم يدركها، مات قبل ذلك، أمن من مثل هذا الشر. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كان معهم من التابعين وهم كبار التابعين من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا قول عظيم من هذا الصحابي الجليل الذي أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بوصاياه، ووصاياه عظيمة، ووصاياه عظيمة ولهذا كان النبي يقول: عليكم بعهد ابن أم عبد، عليكم بوصايا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Ini termasuk dari jenis pertama, yaitu sebelum seorang muslim itu mendapati fitnah-fitnah ini. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di antara mereka ada yang menemukan fitnah tersebut. Mereka menemui fitnah itu. Ada pula di antara mereka yang tidak menemukannya. Mereka mati sebelum fitnah itu muncul. Oleh karena itu para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga mengatakannya kepada orang-orang yang hidup bersama beliau dari kalangan tabi'in, dari kibarut tabi'in. Beliau mengatakan: "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qadamana. Fa innal hayya la tu'manu 'alayhi al-fitnah." Siapa di antara kalian yang hendak mengikuti sebuah jalan, maka hendaknya dia mengikuti jalannya orang yang telah meninggal, orang telah mati. Karena seseorang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Ini adalah merupakan sebuah ucapan yang agung dari seorang sahabat yang mulia, sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita berupa wasiat yang agung. Dan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat yang agung dan mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan: "Alaikum bi ahdi ibni ummi abd." Hendaknya kalian mendengarkan wasiat yang disampaikan oleh ibnu ummi abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliaulah yang mengatakan: "Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah." Seorang yang hidup, selama dia hidup, tidak aman dari fitnah. Faman adrakahu syai'un min hadhihi al-fitan allati hadzara minha an-nabiy 'alaihi salatu wassalam, famadha 'asahu an yaf'al وكيف يكون صنيعه لينجي نفسه؟ وهذا سؤال حذيفة، وهذا سؤال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويخشى على نفسه أن يدركه هذا الأمر، هذا الأمر العظيم. فماذا نقول نحن ونحن في زمن الفتن من حولنا، والفتن بجميع أنواعها؟ نعيش زمن الشبهات والشهوات، نعيش زمن الشبهات والشهوات تصلنا ونحن في بيوتنا. اليوم أنا في البيت أسمع غناء، غناء معازف، مزمار الشيطان الذي حرمه الله جل وعلا على هذه الأمة، وهذا من الشر الذي سيأتي وتصاب به الأمة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيها الحرى والحرير والخمر والمعازف. يأتي زمان، يعني هذا الزمان وهذا الحال لم يكن في زمان رسول الله سيأتي هذا الزمان ماذا فيه من شره؟ أن أهله يستحلون، والاستحلال بمعنى أن يعتقدوا وأن يروا ما كان حراما حلالا يصبح حلال. هذا فيه دليل على تحريم هذه الأربع، وهي محرمة في دين الله: الحراء، الزنا تحريمه بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، والحريرة على رجال هذه الأمة بنص حديث رسول الله وإجماع علمائها، والخمر بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أئمة هذه الأمة، والمعازف، والمعازف آلات الطرب بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما نقل هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم السماع أو الغناء، تصبح حلالا. والمشكل أني لما سألت قالوا هذه الأصوات تأتي من مآذن المساجد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هذه أمور يدركها الإنسان ويعتقد أنها منكر وينكرها، ينكرها بقلبه ابتداء، فكيف بما هو أعظم منها؟ ولهذا سأل رضي الله تعالى عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ Siapa yang menemukan sesuatu dari fitnah-fitnah ini yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia perbuat untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah tersebut? Ini adalah pertanyaan Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah apabila aku mendapati masa itu, aku mendapati keburukan itu? Ini dipertanyakan oleh Hudzaifah kepada Nabi di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhawatirkan atas diri beliau, jangan sampai beliau mendapati kondisi ini. Lalu kita sendiri, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ucapkan? Kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Fitnah-fitnah berada di sekitar kita dengan berbagai macam jenisnya. Kita hidup di zaman yang di sana banyak sekali terdapat berbagai macam syubhat dan syahwat. Kita hidup di zaman di mana syubhat dan syahwat itu sampai kepada kita dalam keadaan kita berada di rumah-rumah kita sendiri. Pada hari ini, tadi saya mendengarkan dari rumah tempat saya beristirahat, aku mendengarkan nyanyian, aku mendengarkan alat musik, dan ini adalah seruling syaitan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk dari jenis kejahatan yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu akan muncul di tengah-tengah umat ini dan menimpa umat ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati zamanun ala ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib." Akan muncul satu zaman yang menimpa umatku di mana di masa tersebut mereka menghalalkan al-hira, yaitu zina. Mereka menghalalkan kain sutra dan mereka menghalalkan khamr, minuman yang memabukkan, dan mereka juga menghalalkan al-ma'azif, yaitu alat-alat musik. Maka ini adalah merupakan zaman yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum terdapat hal-hal tersebut, alat-alat musik itu. Akan tetapi dia akan datang sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan keburukan di mana zaman tersebut muncul satu kaum yang mereka menghalalkan, menganggap halal. Yang dimaksud istihlal maknanya adalah meyakini sesuatu yang haram itu dianggap halal. Itu yang dimaksud istihlal, menganggap halal sesuatu yang hukumnya haram. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa empat jenis yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara-perkara yang diharamkan. Yang pertama adalah al-hir. Yang dimaksud al-hiru adalah zina, yang keharamannya telah disebutkan nas-nasnya dalam kitabullah dan di dalam sunnah, dan telah bersepakat para imam-imam, para ulama dalam hal diharamkan. Demikian pula al-harir, kain sutra, diharamkan bagi kaum lelaki umat ini berdasarkan hadis dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama dan para imam umat ini. Yang ketiga al-khamr, minuman yang memabukkan, juga perkara yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah dan berdasarkan ijma' ulama umat ini. Yang keempat adalah al-ma'azif. Al-ma'azif adalah alat-alat musik yang juga diharamkan berdasarkan kitab Allah dan as-sunnah dan berdasarkan ijma' kesepakatan ulama umat ini. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya, maka as-sama' atau nyanyian itu menjadi sesuatu yang dihalalkan. Yang menjadi permasalahan pula ketika aku bertanya kepada ikhwan, dari mana datangnya suara-suara ini, nyanyian musik ini? Maka mereka mengatakan bahwa datangnya dari salah satu masjid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada manusia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari berbagai macam kemungkaran, dari berbagai macam kemaksiatan dan fitnah-fitnah tersebut. Kita meyakini bahwa itu adalah mungkar dalam hati kita terlebih dahulu, meyakininya itu sebagai sesuatu yang mungkar. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, in adrakani dhalik alladhi akhbara anhu an-nabiy alayhi as-salatu was-salam, ماذا يفعل؟ يسأل نبيه. وهذه من المنجيات التي تقي المسلم شر الفتن إذا أدركها، إذا أدركها وأدرك زمانها. الأمر الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين الذين جاء ذكرهم في حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال الجماعة. وفي الحديث الآخر ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة فسرها علماء الأمة بالسواد الأعظم، وفسروها بالجماعة الأولى، جماعة الصحابة سلف هذه الأمة، هم الجماعة، هم الجماعة. والرواية الثانية موضحة لهذا، ما أنا عليه وأصحابي. فمما ينجي من الفتن أن لا يخرج المسلم عن جماعة المسلمين الذين لهم إمام اجتمعوا عليه على ما كان فيه، على ما كان فيه، قد يكون فيه من النقائص والعيوب، ولكن اجتماعهم يحفظ الأمة من شرور كثيرة، ولا يجوز لهم الخروج على الإمام وإن رأوا ما يكرهون، ينكرون الذي يكرهون، ولكن لا يجوز لهم الخروج عليه. Lalu kemudian Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku mendapati hal itu, apa yang aku harus lakukan? Maka beliau bertanya untuk mendapatkan penjelasan yang dapat menyelamatkan seorang dari fitnah. Maka hal-hal yang menyelamatkan inilah yang akan menjaga seorang muslim dari buruknya fitnah itu, apabila dia mendapati zamannya dan masanya. Maka yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antalzama jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau berpegang, hendaknya engkau komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya mereka, yaitu penguasa negeri mereka. Maka jamaatul muslimin yang disebutkan di dalam hadis yang menerangkan tentang perpecahan umat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, bahwa kaum Yahudi mereka berpecah menjadi 71 kelompok, dan berpecah kaum Nasara menjadi 72 kelompok. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok, menjadi 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang diselamatkan. Para sahabat bertanya, yang manakah mereka itu yang diselamatkan wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jamaah, bahwa yang selamat adalah al-jamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka kata al-jamaah ini yang disebutkan dalam hadis ini ditafsirkan oleh para ulama ussalaf dengan penafsiran yang dimaksud adalah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam yaitu jumlah mayoritas yang dimaksud yang ada di zaman awal-awal Islam, di generasi terdahulu. Dan juga ditafsirkan al-jamaah adalah jamaah yang pertama dari generasi umat ini, yaitu mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pendahulu umat ini. Merekalah yang disebut al-jamaah. Dan riwayat yang kedua yang menyebutkan bahwa siapa yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku, semakin menguatkan penafsiran ini. Maka apa yang menyelamatkan seorang muslim dari fitnah tersebut, yaitu ketika seorang muslim tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, yaitu jamaah kaum muslimin yang mereka bersatu di atas pemimpin mereka, pemimpin negeri mereka, meskipun pada pemimpin dan penguasa itu ada aib, ada kekurangan-kekurangannya, akan tetapi bersatunya mereka di atas seorang pemimpin dan penguasa itu akan memelihara umat ini dari berbagai macam kejahatan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seseorang melakukan pemberontakan terhadap penguasanya, terhadap pemimpin negerinya. Mereka boleh mengingkari perbuatan yang ada pada penguasa itu ketika mereka melakukan perkara yang mungkar, mengingkari dengan cara yang disyariatkan, akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada pemimpin negeri tersebut. Jamaah al-muslimina wa imamahum, wa al-imama al-maqsud biha الإمامة الشرعية وتشمل بالدرجة الأولى إمامة الحكم، لأن أهل التفسير قالوا في قوله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء، نطيع أمراءنا بالمعروف ونجتمع عليهم، وكذلك نطيع علماءنا بالمعروف ونجتمع عليهم ونلزم غرزهم. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا وأبناءنا أن يحذروا الخروج عن الأئمة، سواء ما تعلق الأمر بأئمة الحكم أو ما تعلق بالأئمة والعلماء في الدين، يعني أن لا نخرج عن جماعتهم لأنهم لا يجتمعون على ضلال أبدا. ولينظر هذه الفتن التي تعصف بالأمة في كل وقت وحين، كل فتنة انظر فيها، هل فيها إمام من أئمة السنة وعالم من علمائها؟ أبدا لا تجد الأئمة شاركوا أو وافقوا أو دعوا إليها، أبدا أبدا. والناس يتركون هذا ويتركون الأئمة ويتبعون دعاة الفتنة، الدعاة الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعاة على أبواب جهنم. Jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Maka yang dimaksud imam di sini keimamahan, kepemimpinan yang syar'i, yang mencakup kepemimpinan dalam hal hukum, yaitu penguasa negeri yang menerapkan hukum-hukum di negerinya. Sebab para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud ulil amri di dalam ayat ini adalah al-umara wal ulama. Umara, penguasa negeri, demikian pula ulama. Kita menaati pemerintah kita, penguasa kita, penguasa negeri kita dengan cara yang ma'ruf, dan kita bersatu di atasnya. Sebagaimana kita juga menaati ulama kita dengan cara yang ma'ruf, dan kita berkumpul di atasnya, dan kita senantiasa komitmen bersama dengan mereka. Oleh karena itu, kami menasihati saudara-saudara kami dan anak-anak kami agar hendaknya mereka berhati-hati dan meninggalkan sikap keluar dari ketaatan kepada penguasa, melakukan pemberontakan kepada pemimpin sebuah negeri, baik yang berkaitan dengan imamatul hukum, pemimpin dalam hal penerapan hukum, yaitu pemerintah, penguasa negeri, atau yang berkaitan dengan para imam, para ulama. Jangan keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan mereka, sebab umat ini tidak akan berkumpul di atas sebuah kesesatan. Oleh karena itu, engkau perhatikan fitnah-fitnah yang menimpa umat ini pada setiap waktu dan setiap saat. Apakah ada imam? Apakah ada ulama yang mengikutinya? Sama sekali engkau tidak akan mendapati ada imam ahlus sunnah atau ulama sunnah yang ikut bersama dengan mereka. Para imam-imam itu, para ulama itu, mereka tidak ikut serta. Mereka tidak akan ikut campur di dalam keburukan-keburukan dan fitnah yang menjadi ajakan mereka. Namun manusia meninggalkan para imam, manusia meninggalkan ulama, manusia meninggalkan bimbingan para ulama dan meninggalkan para penguasa. Lalu mereka mengikuti para penyeru di atas pintu-pintu jahannam yang menceburkan mereka ke dalam neraka jahannam. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام لم يتوقف حذيفة رضي الله تعالى عنه. إذا كانت لهم جماعة وإمام النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يلزم هذه الجماعة ولا يخرج عنها. وفي حالة عدم وجود هذه الجماعة بهذا الإمام قال عليه الصلاة والسلام أن تعتزل تلك الفرق كلها أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. وهذه عند العلماء حكم اعتزال الناس والعزلة هذه لا تكون إلا في مثل هذا الحال. ليس للمسلمين جماعة ولا إمام. لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم فرقة من هذه الفرق أو طائفة من هذه الطوائف، بل أمر باعتزالهم جميعا ولو أن تبقى وحدك، ولو أن تبقى وحدك. قال أن تعض بأصل شجرة، كناية على اعتزال هذه الجماعات كلها، نسأل الله العفو والعافية، وتعبد ربك تبارك وتعالى حتى يدرك الموت. Lalu kemudian Hudzaifah bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak terdapat jamaah dan tidak ada imam pada saat itu, Perhatikan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak berhenti untuk terus bertanya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hendaknya engkau komitmen untuk bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka, maka Hudzaifah bertanya, apabila tidak terdapat jamaah dan tidak ada pemimpin kaum muslimin, tidak ada penguasa, maka ini kondisinya ketika jamaah itu sudah tidak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adza bi asli syajaratin hatta yudrikal maut wa anta ala dhalik. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu walaupun engkau harus menggigit akar pohon hingga kematian menjemputmu sementara engkau tetap dalam keadaan demikian. Maka ini para ulama menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan kapan manusia itu melakukan uzlah, mengasingkan dirinya, menjauh dari manusia, itu tidaklah dilakukan kecuali dalam kondisi seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Kaum muslimin tidak lagi memiliki jamaah, kaum muslimin tidak lagi memiliki penguasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan umatnya untuk bergabung kepada satu kelompok dari kelompok-kelompok tertentu atau bergabung pada satu golongan dari golongan-golongan tertentu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan seluruh golongan-golongan dan kelompok tersebut walaupun engkau tinggal sendirian. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau anta adza bi asli syajarah, walaupun engkau harus menggigit akar pohon. Ini adalah bahasa kiasan yang bermakna meninggalkan seluruh kelompok-kelompok tersebut, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga kematian itu menjemput. هذه الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة المأخوذة من هذا الحديث العظيم وغيرها كثير وغيرها كثير. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر أصل من الأصول في بابه، أي في باب الفتن خاصة، وأن راويه عالم الفتن بلا منازع، عالم الفتن من الصحابة، والصحابة هم أعلم هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. Maka ini adalah merupakan faedah-faedah yang agung dan faedah yang mulia yang bersumber dari hadis yang mulia dan yang agung ini. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu para ulama mereka sangat memperhatikan dalam menjelaskan hadis ini, karena hadis ini termasuk di antara pokok penting di antara prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan seorang muslim di dalam perkara fitnah. Lebih terkhusus lagi bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang alim tentang fitnah, yaitu Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau seorang yang paling mengetahui tentang berbagai macam fitnah. Beliau dari kalangan para sahabat, dan para sahabat adalah mereka orang yang paling berilmu dari kalangan umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa min al ahadith kadhalik al warida fi hadha al mawdu' والذي فيه بيان لصفة من صفات الفتن التي سبق ذكرها إجمالا، ألا وهي الظلمة، أن الفتن توصف بأنها إذا جاءت تكون مظلمة، وجاء وصفها في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها فتن كقطع الليل المظلم. Dan termasuk di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan fitnah ini, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang ciri dari ciri-ciri fitnah yang sebelumnya telah disebutkan secara global, bahwa fitnah itu gelap, dan bahwasanya fitnah itu apabila dia datang maka dia memiliki sifat gelap. Dan sifat yang disebutkan ini itu datang di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, annaha bahwa satakunu fitan ka qita'il lailil mudhlim, akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Fa'an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, an Abi Musa Al-Asy'ari, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. Telah diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim, bersegeralah kalian untuk memperbanyak amalan saleh sebelum datangnya fitnah, yang fitnah-fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari dia masih menjadi seorang mukmin, namun di sore hari dia telah berubah menjadi kafir. Atau di sore hari dia masih menjadi seorang mukmin, dan di pagi harinya dia telah berubah menjadi kafir. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sebagian dari kenikmatan dunia. Hadal hadith akhrajahu Muslim fi kitab al-imam, fi kitab al-iman, wa bawwaba lahu an-Nawawi alaihi rahmatullah, باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، يعني قبل أن تأتي وتظهر الفتن يبادر المؤمن إلى العمل، لأن في أيام الفتن قد يتعسر عليه ذلك أو يتعذر عليه ذلك، لأنه قد يبتلى بشيء منها، وقد يصيبه شيء من شررها. هذه الفتن وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام كأنها قطع الليل المظلم، ومن آثارها السيئة أن المؤمن فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, dan An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan judul bab tentang hadis ini, bab anjuran untuk bersegera memperbanyak amalan sebelum nampaknya fitnah-fitnah itu. Seorang mukmin bersegera untuk beramal, sebab pada saat munculnya hari-hari yang penuh dengan fitnah itu, Boleh jadi seorang mukmin merasa kesulitan untuk beramal, atau bahkan tidak memungkinkan bagi dia untuk beramal saleh. Hal ini disebabkan karena dia telah tertimpa sebagian dari fitnah itu, atau dia telah tercebur ke dalam kejahatan fitnah tersebut. Maka fitnah-fitnah ini disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti potongan-potongan malam yang gelap, dan termasuk di antara pengaruh fitnah yang buruk, yang jelek, di mana seorang mukmin di pagi hari dia masih menjadi seorang mukmin, namun di sore hari dia telah berubah menjadi seorang yang kafir. Qauluhu yusbihu ar-rajulu mu'minan ay mawsufan bi asli al-iman aw bi kamalih kama qala al-ulama wa yumsi kafiran كافرا إما على الحقيقة ويحمل هذا على ظاهره أو كافرا بنعم الله تبارك وتعالى عليه أو مشابها للكفرة وما أكثر هذا في المسلمين في هذا الزمان أو عاملا عمل الكافر وما أكثره كذلك أو قيل أن المعنى يصبح محرما ما حرمه الله جل وعلا ويمسي مستحلا إياه وبالعكس كما بينا في الحديث السابق. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut bahwa seseorang di pagi hari dia masih menjadi seorang mukmin, yaitu masih memiliki asal keimanannya, dia masih memiliki asal iman meskipun bukan menjadi iman yang sempurna, namun di sore hari dia telah berubah menjadi kafir. Apakah yang dimaksud di sini, atau ada kemungkinan yang dimaksud kafir di sini, kafir secara hakiki, dia meninggalkan Islam. Dan ini yang zahir dari hadis ini. Atau maknanya dia kafir terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Atau di antara maknanya adalah dia menyerupai orang-orang kafir di dalam perbuatannya, dalam perilakunya. Dan sungguh banyak orang yang seperti ini keadaannya di tengah-tengah kaum muslimin, yang melakukan amalan seperti amalan yang dilakukan oleh orang kafir. Ini juga di antara maknanya, dia melakukan amalan seperti amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dan ini juga banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Atau di antara maknanya, di pagi hari dia masih menganggap haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di sore hari dia telah menganggapnya sebagai sesuatu yang halal. Atau demikian pula sebaliknya, dia menghalalkan apa yang dihalalkan, lalu kemudian setelah itu berubah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah jalla wa ala. Wa al maqsudu min hadha al hadith وأمره عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن يفوت أوانها ووقتها ويحال بين المؤمن وبين صالح أعماله. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب من المؤمنين جميعا. Maka yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seseorang bersegera untuk senantiasa beramal saleh sebelum masa-masa itu hilang, sebelum ada yang menghalangi seorang mukmin untuk melakukan amalan saleh tersebut. Dan ini adalah merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh seluruh kaum mukminin. ولعلنا من خلال هذه النصوص ومن خلال ما بينت لإخواني، ولا أدعي أني أعطيت لهذا الموضوع حقه لأنه موضوع طويل جدا، ولكن حسبي أني أشرت إشارات لعلها تنفع إخواني وتنبههم على أن الأمر يحتاج للاهتمام منا جميعا، يحتاج للاهتمام من الدعاة والمعلمين، يحتاج للاهتمام من الطلبة والمتعلمين اتباعا لهدي سلف هذه الأمة، كيف لا وسبق أن بينا أنه ما من كتاب من كتب الجوامع أو السنن من كتب السنة إلا وأفردت لهذا الموضوع كتابا. Dan dari sela-sela pembahasan nas-nas dan dalil-dalil dari apa yang telah kita terangkan dan dari apa yang telah aku paparkan kepada saudara-saudaraku ini, dan saya tidak menganggap bahwa aku telah memberikan hak dari topik pembahasan ini, karena ini adalah merupakan pembahasan yang sangat panjang sekali. Akan tetapi cukup bagiku untuk memberikan isyarat-isyarat yang semoga isyarat-isyarat ini memberi manfaat kepada para ikhwan kita dan memberi faedah kepada mereka dan memahamkan kepada mereka bahwa perkara ini dan permasalahan ini sangat butuh perhatian bagi kita seluruhnya, penting untuk diperhatikan oleh para da'i, oleh para pendidik dan pengajar, demikian pula para penuntut ilmu dan orang-orang yang mempelajari agama ini, mengikuti bimbingan para generasi terdahulu umat ini. Mengapa tidak? Sebab telah kita terangkan bahwa para ulama sangat memperhatikan topik dan pembahasan ini, di mana tidaklah ada satu kitab dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah, melainkan mereka mengkhususkan pembahasan tersendiri yang berkaitan tentang permasalahan fitnah ini. فلهذا في هذا الباب أنصح إخواني القائمين على هذا الصرح العلمي وعلى رأسهم المدير حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير أن يدرجوا ضمن برامج خاصة لطلبة مرحلة تدريب الدعاة دراسة كتب الفتن، كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، ثم كتاب الفتن خاصة من صحيح الإمام مسلم، وهكذا، فإن فيه خير عظيم بإذن الله جل وعلا. أو كتاب من الكتب التي أفردت هذا الموضوع بالدراسة ككتاب الفتن لأبي نعيم عليه رحمة الله جل وعلا. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini saya ingin menasihati saudara-saudaraku, menasihati saudara-saudaraku yang menjadi pengurus di ma'had ilmi ini, dan yang terutama dari mereka adalah mudirnya, pimpinannya, agar Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberikan kepadanya taufik pada setiap kebaikan, agar hendaknya mereka memasukkan dalam kurikulum secara khusus bagi para penuntut ilmu yang mereka memasuki marhalah tadribud du'at, agar kemudian mereka ada mata pelajaran yang mempelajari pembahasan ini, yaitu tentang kitabul fitan. Seperti kitab al-fitan yang disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari, demikian pula kitabul fitan yang disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim, demikian pula yang lainnya, karena sesungguhnya di dalamnya terkandung banyak sekali kebaikan. Atau membahas satu kitab khusus yang ditulis secara tersendiri dalam pembahasan dan topik ini, dipelajari seperti kitab Al-Fitan karya Abu Nu'aym. Wa la'allana ba'da sanawat nara min hadhihi al-kawakib as-saghira kama qultu bil ams aqmaran min al-ulama wa fihim المتخصصون في هذا التخصص ألا وهو العلم بالفتن، حتى يحذر الأمة ويكون في هذه الأمة كما كان ذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. دل kami berharap semoga di tahun-tahun yang berikutnya kami dapat menyaksikan dan melihat dari bintang-bintang yang masih kecil ini, yang masih redup ini, akan memunculkan bulan-bulan purnama, akan memunculkan dari mereka para ulama, dan di antara mereka ada yang fokus mengkhususkan dan mendalami permasalahan ini, yaitu mengetahui tentang fitnah-fitnah yang menimpa umat ini, agar kemudian mereka memperingatkan umat dari berbagai macam fitnah tersebut, sebagaimana halnya yang ada di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhum. أسأل الله أن يوفقني وإخواني جميعا في هذا الباب، وأختم كلمتي بل وزيارتي لإخواني الذين أشهد الله على أني أحببتهم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا عنده كما جمعنا في هذه الدنيا، وإن تباعدت بيننا الأوطان، فأنا جئتكم من بلد يبعد عن بلدكم بأكثر من 10,000 كيلومتر، وهذا ما فعلته إلا محبة في إخواني وتقربا إلى الله جل وعلا بزيارتهم والتعرف عليهم. ونصلي دائما وأبدا أنفسنا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بشر المؤمنين ببشرى عظيمة في هذا الباب، أن الله جل وعلا يجعل مناديا ينادي يوم القيامة: أين المتحابين في؟ أين المتزاورين في؟ اليوم أظلهم تحت ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتزاورين فيه، وأن يجمعنا يوم القيامة كما بشرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن المتحابون في الله، الله جل وعلا يعطيهم في الجنة مكرمة عظيمة، مكرمة عظيمة يغبطهم عليها الأنبياء، تجعل لهم منابر من نور، تجعل لهم منابر من نور يغبطهم فيها الأنبياء، لأنهم ما تحابوا لغرض من أغراض الدنيا ولا لمصلحة من مصالحها، إنما في الله، وهذا لحبهم لربهم تبارك وتعالى بالدرجة الأولى، وحبهم لكل ما يحبه من الأعمال الصالحة، من المؤمنين الذين يعبدون الله رب العالمين. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik kepada kita seluruhnya dalam permasalahan ini. Dan saya ingin mengakhiri kalimatku dalam ziarah ini, dalam pertemuan dengan saudara-saudaraku yang aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku mencintai mereka karena Allah Azza wa Jal, dan aku memohon semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dunia ini, meskipun kita berjauhan negeri-negeri di mana kita tinggal. Aku datang ke negeri kalian ini yang jaraknya negeri kami dari kalian lebih dari 10.000 kilometer, dan ini tidaklah saya melakukannya melainkan sebagai bentuk rasa cintaku kepada saudara-saudaraku, demikian pula sebagai bentuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berziarah kepada antum sekalian dan berkenalan dengan antum, dan kita menghibur diri-diri kita dengan apa yang kami amalkan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan berita gembira kepada kaum mukminin dengan kegembiraan yang besar dalam perkara ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyeru pada hari kiamat nanti, ainal mutahabbuna fi, ainal mutazawiruna fi, al-yawma udhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhill. Manakah orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku? Manakah orang-orang yang mereka saling berziarah dan berkunjung karena aku? Maka pada hari ini aku akan memberikan naungan kepada mereka di saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kami termasuk di antara hamba-hamba Allah yang saling mencintai, yang saling berziarah satu dengan yang lainnya, dan mengumpulkan kita kelak pada yaumul qiyamah. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita keutamaan orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka di sebuah tempat kemuliaan yang besar, yang mana para nabi sendiri merasa iri dengan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, di mana diletakkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya, yang ini menyebabkan para nabi tersebut iri, disebabkan karena mereka saling cinta mencintai. Mereka saling cinta mencintai bukan karena dunia, dari kemaslahatan dunia, dan bukan karena adanya kemaslahatan-kemaslahatan tertentu yang mereka hendak raih, namun mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan karena kecintaan mereka kepada Rabb mereka Azza wa Jalla dan kecintaan mereka kepada apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala berupa amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh kaum mukminin di saat mereka beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Qad dallana an-nabiy alaihi salatu wassalam ala ma yuhaqqiq lana hadha al-amr, wa la'alli بهذه المناسبة أنصح إخواني ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. إفشاء السلام إخواني من أعظم أسباب تحقيق المحبة بين المؤمنين. سلم على إخوانك أينما وجدتهم، سلم على إخوانك تعرفهم أو لا تعرفهم، لا تنظر إليهم ثم تنصرف. اعمل بوصية نبيك عليه الصلاة والسلام، والق السلام. كان من أصحاب رسول الله، وهذا من تعظيم الصحابة لشعائر الله. كان منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج من بيته إلى السوق لا لشيء إلا ليسلم على أهله، يخرج لأجل أن يسلم فقط، السلام عليكم السلام عليكم، ويرجع إلى بيته، لأنه تيقن على أجر وثواب هذا الفعل. إذا قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له 30 حسنة. فيرجع بالقناطير من الحسنات في جولة واحدة إلى سوق المسلمين. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني كما أوصي أبنائي، خاصة بالحرص على الطلب والاجتهاد فيه والتأدب بآدابه، الحرص على الطلب أي طلب العلم والاجتهاد فيه، والحرص على آدابه، أن تتأدب بآداب طالب العلم. السلف كانوا يعلمون أبناءهم الأدب قبل أن يعلموهم التفسير والحديث، يعلموهم الأدب كيف يتأدبون مع مشايخهم، كيف يتأدبون في مجالس العلم. الإمام مالك لما كان صبيا صغيرا في سن هؤلاء الصبية الذين أحببتهم وسميتهم بالكواكب، يقول: كانت أمي تعممني، يعني تلبسه العمامة، والعمامة يعني من الزي الذي يتزيى به طلبة العلم تشبها بمشايخهم، وتلبسني أحسن الثياب وأحلى الحلل، وتقول لي: اذهب إلى مجلس ربيعة أحد شيوخ مالك وشيوخ المدينة وأئمتها، وتقول لي خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فرحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هذا الإمام أو هذا الصبي الذي أصبح بعد ذلك ذاك القمر، حتى أصبح يقال في المدينة إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mewujudkan perkara ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menasihati saudara-saudaraku dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Sesungguhnya kalian tidaklah masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan kalian tidaklah menjadi seorang mukmin hingga kalian saling cinta mencintai di antara kalian. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian melakukannya maka akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Menyebarkan salam saudara-saudaraku sekalian termasuk di antara perkara terbesar yang akan mewujudkan rasa cinta. Ucapkan salam kepada saudara-saudaramu dimanapun engkau bertemu dengan mereka. Sampaikan salam kepada mereka, apakah orang itu engkau kenal atau yang tidak engkau kenali. Jangan engkau hanya berjalan melihat lalu setelah itu engkau pergi begitu saja tanpa engkau menyampaikan ucapan salam kepadanya. Amalkanlah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sampaikan salam, tebarkan salam. Di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan sikap para sahabat di dalam mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau keluar dari rumahnya menuju ke pasar. Tidak ada maksud tertentu yang beliau lakukan tersebut, keluar dari rumahnya menuju ke pasar, melainkan dengan tujuan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sana. Beliau keluar hanya untuk mengucapkan salam. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi ke rumahnya. Hal ini disebabkan karena beliau meyakini keutamaannya. Beliau meyakini besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila seseorang mengatakan assalamu alaikum, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Kalau dia mengatakan assalamu alaikum warahmatullah, maka dicatat untuknya 20 kebaikan. Apabila dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, maka dicatat baginya 30 kebaikan. Sehingga seseorang kembali ke rumahnya maka dia akan membawa sekian banyak dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam satu putaran perjalanannya. Dia ke pasar kemudian dia kembali ke rumah. Berapa banyak yang dia sampaikan dari ucapan salam dari kaum muslimin tersebut. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghidupkan amalan ini. Sebagaimana aku juga mewasiatkan kepada anak-anakku agar semangat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dan beradab sebagai adab seorang penuntut ilmu. Beradab dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Para ulama ussalaf dahulu mereka mengajarkan anak-anak mereka adab sebelum mereka mengajarkan ilmu tafsir dan sebelum mereka mengajarkan ilmu hadis. mengajarkan bagaimana seorang adab itu, seorang anak itu memiliki adab bersama dengan guru-gurunya, bersama dengan para masyayikhnya di majlis-majlis ilmu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau masih kecil, masih berusia sangat muda sekali, dan saya memberi nama dan menyebutkan anak-anak saya, saya sebutkan tadi, saya sebutkan mereka dengan sebutan bintang-bintang kecil. Maka Imam Malik apabila hendak keluar, beliau mengatakan, ibu saya itu memakaikan kepadaku sorban yang bagus untuk diserupakan seperti guru-gurunya dalam berpakaian. Lalu dia mengenakan kepadaku pakaian yang paling indah, perhiasan yang paling bagus. Lalu kemudian dia mengatakan kepadaku, pergilah engkau datangi majelisnya Rabi'ah. Rabi'ah adalah salah seorang syekh dari Al-Imam Malik. Datanglah kamu kepada majelisnya Rabi'ah. Beliau termasuk di antara para masyayikh yang ada di Madinah. Lalu kata ibunya, ambil pelajaran darinya, adabnya. Demikian pula perilakunya sebelum engkau mengambil ilmunya. Hendaknya engkau mengambil pelajaran adab dan perilakunya sebelum engkau mengambil ilmunya. Rahimahullahu ta'ala. Maka imam ini yang sebelumnya dia masih seorang anak kecil, akhirnya menjadi seorang yang ibaratnya seperti bulan yang memiliki sinar yang terang, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang Imam Malik, idza dzukiral ulama fa malikun an-najm, apabila disebut ulama maka Imam Malik itulah bintangnya. Jazakumullahu khairan ala hadha al-iqbal at-tayyib wal hudur المكثف رغم تشغيب المشاغبين، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. وهذه فرص يا إخوان لا تضيعوها، إخوانكم إذا اجتهدوا في التحضير لدورة وثقتنا بهم كبيرة أنهم لا يستضيفون إلا من يعلمون أنهم يفيدون إخوانهم، فلا تضيعوا هذه الفرصة بالحضور والاستفادة، ويكفيكم فضلا وشرفا ما يكتب لكم من الأجر والثواب في مثل هذه المجالس، وأنتم في بيت من بيوت الله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا، وأن يوفقنا للمزيد من مثل هذا الخير. وجزاكم الله خيرا على حفاوة الضيافة والاستقبال، وأخص بالذكر أخي أبا معاوية حفظه الله ووفقه لكل خير، عسكري، وإخوانه من مدرسيكم ومن طلبتنا وأبنائنا وجميع سكان هذا الحي الطيب، فبارك الله فيكم جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على الخير، وأن يجمعنا في الدنيا وأن يجمعنا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Dan Saya berterima kasih kepada kalian semua dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan saya juga bersyukur atas perhatian antum dan kehadiran antum di majlis ini, di tempat ini, hadir yang masya Allah cukup banyak. Meskipun ada orang-orang yang senantiasa melakukan penggembosan, akan tetapi Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk berkumpul. Dan ini adalah merupakan kesempatan-kesempatan yang tidak sepantasnya kalian menyia-nyiakannya. Apabila kaum muslimin semangat untuk menghadiri daurah-daurah yang seperti ini, dan kepercayaan kami kepada mereka itu sangatlah besar, bahwa ikhwan-ikhwan antum mereka tidaklah mengundang dan tidaklah mempersilahkan kecuali orang yang mereka ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberi faedah kepada antum sekalian. Dan cukuplah keutamaan kehadiran antum di majlis yang seperti ini, di mana kalian akan mendapatkan keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian berada di salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa Ala, dan kalian mempelajari sebagian dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Yang aku memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menambah kepada kita kebaikan ini. Dan saya juga berterima kasih atas kebaikan penyambutan antum sekalian, demikian pula jamuannya. Dan saya ingin mengkhususkan penyebutannya Abu Muawiyah, demikian pula saudara-saudara beliau yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka dari para pengajar dan dari para ikhwan dan seluruh masyarakat yang berada di lingkungan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kalian. Kami mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mengumpulkan kita di dunia ini di atas kebaikan, dan mengumpulkan kita di akhirat bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik pendamping. Dan sampai di sini insyaallah beliau akan melanjutkan perjalanan ke Makassar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa rabbana hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.